بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الحمد لله. Para ikhwah, akhwani wa akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan Anwa'u Syu'abil Iman, macam-macam dari cabang-cabang iman. Dibawakan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Fa'abdoluha, yang paling utamanya, paling tingginya, paling besar posisinya, qawlu la ilaha illallah, ini ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, sedangkan rasa malu itu cabang dari keimanan. Hadis ini ikhwati billah, penjelasan di antara penjelasan tentang iman dalam sebuah ayat. Allah menggambarkan tentang syajaratul iman, tentang pohon iman. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Allah katakan, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kayak apa? Asluha thabitun, akarnya kuat. Wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang. tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, yang setiap saat mengeluarkan buah-buahan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir tentang kalimat thayyibah. Kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat yang akarnya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah tafsir pohon iman secara utuh. Iman itu ada akarnya, ada batang percabang, pohon itu ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahan yang keluar dari pohon tersebut. Struktur ajaran Islam yang ini semuanya merupakan rangkaian iman secara umum. Kalau disebut iman, Islam itu sama. Kalau bertemu, kalimat Islam iman memiliki makna berbeda. Tapi kalau disebut sendiri-sendiri, Islam iman sama. Gambaran iman atau gambaran Islam itu seperti pohon, ada struktur akar, ada bagian akar, ada bagian batang, ada batang percabangan, ada buah. Iman adalah pohon yang tumbuh di dalam hati. Ini pohon iman, tumbuhnya dalam hati. Sehingga hati kita ini ibaratnya tanahnya. Kalau tanah ini subur, maka pohon iman akan tumbuh dengan baik. Pohon iman akan tumbuh dengan baik. Sehingga pohon iman tidak sembarang tumbuh. Di tanah yang tandus, maka tidak akan tumbuh pohon iman. Atau tumbuh tapi tidak sempurna. Hanya tumbuh di pohon yang tanah yang subur. Tanah itulah kondisi hati kita. Ada hati yang baik, ada hati yang tidak baik. Seperti ada tanah yang subur, ada tanah yang tandus. Kemudian pohon ini jika tumbuh dan tumbuhnya sempurna, maka seperti pohon yang ideal tadi. Pohon yang kemudian akarnya kuat, batang percabangannya menjulang, kemudian buah-buahannya selalu muncul. Bagian akar inilah bagian akidah, tauhid. Bagian yang menjadi dasar. Amalan-amalan yang tidak kelihatan mata, tidak kelihatan mata, tetapi itu menentukan. Itulah akidah. Tidak kelihatan mata memang, karena letaknya di dalam hati. Semua pelajaran tentang arkanul iman, rukun-rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, itu enggak kasat mata. Tapi itu menjadi tanaman hati. Kalau sudah tumbuh, berkembang, dampaknya yang keluar akan sangat hebat. Oleh karena itulah, yang ditanamkan dari dakwah para nabi dan rasul pertama kali adalah menanamkan bibit-bibit iman. Menanamkan bibit-bibit iman. Sampai iman itu ngoyot di dalam hati. Maka ketika yang ditanamkan itu adalah bibit iman, yang akan tumbuh pun juga yaitu pohon iman, yaitu al-a'mal as-solihat, amal-amal saleh yang terangkat menuju Allah Ta'ala. Amal-amal saleh yang terangkat naik. Amal-amal yang tumbuh dari akidah. Amal ini adalah amal yang diwarnai dengan keikhlasan dan ittiba. Sehingga amal-amal yang berkualitas. Amal-amal yang berkualitas. Sehingga amalnya akan naik terangkat menuju Allah Ta'ala dan diterima oleh Allah Ta'ala. Karena tidak akan diterima suatu amal yang tidak tumbuh dari keimanan. Kemudian buah yang akan didapatkan apa? Buah yang akan didapatkan ikhwan adalah bagi pribadi sa'adah, as-sa'adah, kehidupan yang bahagia. Karena dia hidup di atas dasar keimanan. Dia memiliki batang percabangan yang terangkat naik nyambung kepada Allah Ta'ala. Sehingga di antara buah yang dirasakan adalah kebahagiaan. Tenangnya hati, lapangnya dada. Itu yang dirasakan oleh orang yang memiliki keimanan yang diistilahkan Nabi dengan ungkapan apa? Ajaban li amril mukmin. Sangat mengherankan sikap perkara orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Semua perkara itu baik. Bagi seorang mukmin, semua perkara itu baik. Enggak ada yang jelek bagi dia. Dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi. Itu bisa dirubah menjadi semua baik. Ketika dia mendapatkan yang dia senangi tidak angkuh, tidak sombong, tidak ujub, karena dia tahu ini semua apa yang dia dapatkan semata-mata dari Allah Ta'ala. Yang ada adalah dia akan mensyukuri nikmat-nikmat yang dia dapatkan tersebut. Dan itu baik. Kalau dia mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan, dia sadar sepenuhnya ini adalah datang dari Allah Ta'ala. Atau kalau itu musibah bisa karena kesalahan dia, dia bersabar. Dan dia kemudian kembalikan perkaranya kepada Allah Ta'ala. Hatinya tenang. Dan itu baik bagi dia. Sehingga di dunia, seorang mukmin hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan, ketenangan hati, kelapangan dada. Apapun yang dia terima. Buah yang dirasakan orang lain dari pohon yang tumbuh dalam hati kita apa ikhwan? Al-akhlaqul kirimah. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sehingga orang akan merasakan buah akidah atau buah yang tumbuh dari pohon iman seorang mukmin. Dia akan menjadi pohon yang serba bermanfaat. Sebagaimana Nabi katakan, mathalul mu'min kamathalin nakhlah Perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan pohon kurma yang semua bagiannya semuanya manfaat. Ma'akhatta minhu, ma'akhatta minhu min syai' nafa'aka. Apapun yang anda ambil dari pohon kurma ini semuanya manfaat. Itu adalah falsafah kehidupan mukmin. Ilmunya, hartanya, tenaganya, keberadaannya itu memberikan manfaat bagi orang, bagi orang lain. Sehingga dia hidup bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ini adalah kehidupan seorang mukmin. Dan itulah pohon iman. Ikhwati billah, iman dalam definisi para ulama, yaitu ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama salaf yang diwarisi ajarannya dari nabi, para sahabat, dan terus dipelihara oleh para a'immah, para imam-imam dari zaman ke zaman. Definisi iman diungkapkan dengan al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu wa yanqus. Iman diungkapkan dengan perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Ada 5 poin yang berkaitan dengan definisi iman: ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan, bertambah dan bisa berkurang. Definisi ini adalah kesimpulan dari pembahasan semua nas, semua nas ayat dan sunnah, ayat dan hadis. Dan definisi ini, ikhwan, perlu difahami, ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, memiliki definisi sendiri tentang iman. Di antara kaum muslimin, di antara firqatul dhalalah, di antara kelompok sesat, ada yang mengatakan iman sekedar tasdik, iman sekedar pembenaran. Pokoknya kalau sudah ada pembenaran, keyakinan, kepercayaan, dia mukmin, dia sudah punya iman. Ikhwan, maka orang yang berangkat dari seperti ini, dari sini, akan sangat bisa dimaklumi kalau mengatakan semua agama sama. Mereka semuanya orang-orang yang percaya, beriman. Orang yang beriman, semua agama mereka punya kepercayaan-kepercayaan, punya iman-iman, sama mereka mukmin semuanya, iman semuanya. Ketuhanan yang Maha Esa yang ada di negeri kita ini diterjemahkan orang seperti itu secara umum. Pokoknya punya keyakinan, sudah dia berketuhanan yang Maha Esa. Kalau hanya begitu, iblis, Fir'aun, Abu Jahal, itu sama semua. Juga punya keimanan. Punya keimanan. Iblis meyakini Allah enggak? Meyakini. Bahkan iblis ketika dia diperintah Allah untuk sujud kepada Adam, enggak mau. Lalu ditanya, apa alasannya? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada dia, ya Allah, daripada Adam. Engkau ciptakan api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui Allah sang pencipta. Benar enggak? Itu keyakinan. Iblis muslim atau kafir? Hah? Ya kafir. Walaupun punya keyakinan tentang Allah Ta'ala, tapi dia tidak tunduk kepada Allah Ta'ala. Dia membangkang. Fir'aun, dia hatinya meyakini Allah Ta'ala. Allah ungkapkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Fir'aun itu bersama dengan pasukannya, dia menampakkan sikap juhud, menampakkan sikap penentangan terhadap Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Tapi hatinya bagaimana? Wastaiqanatha anfusuhum. Sesungguhnya hatinya, jiwanya itu meyakini apa yang didakwahkan oleh Nabiullah Musa. Hati Fir'aun meyakini. Dan itu muncul di saat Fir'aun ditenggelamkan Allah di lautan. Apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Islam. Tapi pengakuan ini sudah terlambat karena sudah posisinya yughargir, dia dalam posisi sakaratul maut. Dalam posisi sakaratul maut, sehingga tidak berguna pengakuannya itu. Fir'aun hatinya mengakui apa yang didakwahkan Musa, tapi zahirnya menolak. Fir'aun statusnya kafir atau muslim? Kafir. Abu Jahal, CS, mereka adalah orang-orang yang juga mengakui tentang Allah Ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Akan mengatakan Allah. Ah, Abu Jahal kafir atau muslim? Kafir. Tidak cukup iman itu hanya tasdiq. Tidak cukup iman itu hanya sekedar meyakini. Abu Talib, dia menegaskan, saya tahu bahwa anna dina Muhammadin khairul adyanil bashar. Agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama manusia. Pengakuan kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Abu Talib kafir atau muslim? Kafir. Tidak cukup sekedar hanya pengakuan hati. Maka iman itu ada ikrar. Mengikrarkan bahwasanya la ilaha illallah dengan yakin, dengan mantap, tanpa keraguan, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah, yang lainnya merupakan sesembahan yang batil. Orang kalau ditanya, kamu yakin gak? Lisan kamu menegaskan gak bahwa Islam agama yang hak dan selain Islam adalah agama yang batil? Ya, kalau soal gitu gak bisa. Oh, gak bisa. Lisannya mengikrarkan bahwa hanya Islam yang hak dan yang lainnya batil. Itu ikrar la ilaha illallah. Hanya Allah yang hak, selain Allah sembahan yang batil. Itu tuntutan ikrar, diucapkan dengan lisan. Dia tegaskan, lalu dia buktikan dengan amalia. Itu iman. Sehingga iman itu tidak sekedar cukup keyakinan. Iman sekedar cukup keyakinan, iblis, Firaun, Abu Jahal, Abu Talib, Muslim. Tapi mereka semuanya kafir. Karena enggak cukup iman dengan keyakinan saja. Sebaliknya juga, demikian juga. Enggak cukup iman dengan pengakuan lisan. Sedangkan hatinya kosong. Itu jatuhnya munafik. Dan tidak kepake. Ikrar dia tidak ada gunanya. Orang munafik ikrar kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ikrarnya sekedar di lisan. Yaquluna bi aqwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Apa yang tidak ada di dalam hatinya. Demikian juga harus diwujudkan dalam perbuatan. Maka ini adalah iman. Lalu iman itu yazid, terkadang naik, yang kos terkadang turun. Iman seorang naik turun. Sehingga iman tidak dalam satu kondisi. Tidak dalam keadaan stabil. Iman itu sangat labil, kadang naik, kadang turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan maksiat. Sehingga ada iman yang imannya naik sampai langit yang ketujuh ibaratnya. Ada yang turun sampai lapis bumi yang paling bawah. Sehingga ada iman yang tingkatannya sangat tinggi. Ada orang yang mereka iman jatuh serendah-rendahnya. Itu tingkatan orang memiliki iman. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Di antara faktor yang bisa menambah iman seorang. Satu, al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang akan betul-betul menggerakkan hati dekat kepada Allah dan jadikan dia berjalan lurus di atas siratal mustaqim. Itu ilmu yang manfaat. Kalau ilmu itu hanya akan semakin menjauhkan manusia dari Allah dan semakin sesat dari siratal mustaqim, itu walaupun dibilang ilmu, sesungguhnya bukan ilmu. Itu adalah kebodohan dan hawa nafsu. Belajarnya sampai diriwangi mencelat ke Cicaku. Tapi di sana mendapatkan ilmu yang semakin menjauhkan dari Allah, semakin sesat dari siratal mustaqim. Ini ilmunya bukan al-ilmu nafi, bukan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang menggerakkan hati untuk beramal semakin mendekat kepada Allah, dan ilmu yang mengarahkan sehingga lurus di atas siratal mustaqim. Yang termasuk al-ilmu nafi', satu, ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Ilmu mengenal Allah Ta'ala. Ilmu yang mengantarkan kita mengenal Allah, itulah al-ilmu nafi'. Di antaranya, ikhwan, adalah ilmu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang merenunginya, mempelajarinya, memahaminya, itu akan memahamkan kita siapa itu Allah yang kita sembah. Maka karenanya kita berusaha memahami setiap nama, setiap sifat Allah, agar kita semakin faham siapa itu Allah Ta'ala. Satu di antara banyak kitab tentang penjelasan Asma'ullah Al-Husna, selain kitab-kitab yang lain banyak, Syaikh Sulaim Al-Ashqar dan kitab ulama yang lain, ada kitab Fikih Asma'ul Husna tulisannya Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizallah Ta'ala. Fikih Asma'ul Husna menjelaskan kepada kita makna dari setiap nama-nama Allah, apa maknanya, kemudian pengertiannya apa saja, lalu interaksi kita dengan nama tersebut bagaimana. Sehingga sangat bagus, sambil Anda pelajari. Yang kedua, al-ilmu nafi', ilmu tentang Al-Quranul Karim. Belajar Quran. Belajar Quran. Ayat per ayat. Kandungannya. Karena Al-Quran ini, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini benar-benar mengantarkan kepada jalan yang lebih lurus. Kalau Anda ingin lurus, hidup Anda bagus, benar-benar bermanfaat dunia dan akhirat, lurus terus, belajarlah Quran. Jangan tinggalkan Quran. Mendekatlah Anda kepada Al-Quran. Jadikan Quran bacaan utama Anda. Tiap hari harus ada agenda baca Quran, kalau perlu ditambah dengan terjemahan dan tafsirnya. Kitab, tentu kitab bacaan wajib. Bagaimana kita berusaha untuk bisa membaca ayatnya, tahu terjemahnya, kemudian faham tentang kandungan maknanya. Ini ilmu yang akan memberikan manfaat. Al-Quranul Karim. Karena akan memberikan kepada Anda berbagai macam cabang ilmu yang banyak di dalam Al-Quran. Sumber ilmu. Sumber ilmu. Dengan catatan mempelajari dengan tadabbur, dengan tafahum. Mempelajari dengan tadabbur, dengan betul-betul penuh perenungan, memahami, betul-betul akan mendapatkan manfaat yang banyak. Yang ketiga, termasuk al-ilmu nafi', adalah ilmu tentang sunnah Nabi, belajar hadis, yang isinya semuanya bimbingan kepada kita bagaimana hidup yang lurus. Yang keempat, ilmu yang manfaat, ilmu tentang sirah Nabi, sejarah Nabi, tarikh Nabi. Sehingga kita akan tergambarkan sosok yang Allah angkat menjadi pembawa risalah itu kayak apa. Kita perlu sosok real. Di dunia ini banyak ajaran yang tidak bisa dipraktekkan. Dan tidak ada contoh real orang yang mempraktekkan. Contoh sekarang, ajaran komunisme. Gimana ajarannya? Komunisme. Nabinya siapa? Praktek hidupnya kayak apa? Antum coba lihat. Ada enggak? Setiap ideologi yang dijunjung manusia, dikembar-gemborkan, diperjuangkan, dijadikan ini slogan kehidupan seakan-akan yang the best. Ajarannya kayak apa? Nabi pengusungnya siapa? Contoh masyarakatnya kayak apa? Kalau ajaran demokrasi, nabinya siapa? Ajarannya prosesnya kayak apa? Contoh masyarakatnya di mana? Kalau Al-Quran jelas. Nih, Quran 30 juz. Nih, nabinya. Nih, profil contoh real menghidupkan Quran. Nih, masyarakatnya. Ada semuanya. Sehingga betul-betul real dan terbaik. Alhamdulillah, hanya orang yang bodoh dan pengekor hawa nafsu, kalau enggak bodoh, ya pengekor hawa nafsu, itu yang menolak ya ini risalah yang datang dari Allah Ta'ala. Kalau enggak bodoh, pengekor hawa nafsu. Udah itu aja. Sehingga menimbulkan sombong. Sombong. Angkuh. Bahkan sebagian orang terang-terangan. Kita tolak syariat. Ini iblis. Terang-terangan. Kita tolak syariat. Kalau lihat orangnya kafir atau muslim. Kalau dia kafir patut. Contohnya Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau dia muslim, ini mesti muslim model Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Gembong munafik. Wong muslim kok ngucap kayak gitu, syahadatnya coret saja. Buang saja. Gak perlu bersyahadat. Keterlaluan. Waktu bila risalah ilmu yang bermanfaat diantaranya hadith Nabi, kemudian sirah Nabi, kemudian siratus salaf, sirahnya salaf, termasuk ilmu yang manfaat adalah sirahnya salaf, sejarah para salaf, sejarah para imam-imam. Antum pelajari tokoh-tokoh dunia yang tenar, yang tenar. Mau tokoh komunis, tokoh kapitalis, atau tokoh-tokoh yang lainnya. Antum lihat biografinya, lihat sejarah hidupnya, bandingkan dengan para salaf, sejarah para sahabat, sejarah para imam. Oh, jeglek antara langit dan bumi. Bagaimana mereka hidup real di tengah-tengah kenyataan manusia? Qanibillah, maka ini semuanya ilmu yang manfaat. Pelajari ini semuanya. Untuk menambah iman, itu mesti kita harus yaitu mendapatkan atau mempelajari al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Yang kedua, al-amal saleh. Hendaknya kita betul-betul berusaha untuk mewujudkan amal saleh. Tidak boleh kita sekedar gemar belajar. Ilmu hanya akan menjadi manfaat ikhwan ketika ilmu itu menggerak kita beramal. Ilmu hanya akan menjadi ilmu al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat, bila ilmu itu menggerakkan kita beramal. Dan amal itu akan mengokohkan pohon iman, membuat tambah kokoh, tambah rembuyung, tambah keker dengan amal-amal tadi. Dan ilmu sendiri menjadi kokoh ketika diamalkan. Orang lupa-lupa doa. Doa masuk masjid, lupa. Masuk rumah, lupa. Naik kendaraan, lupa doanya. Kenapa kok lupa-lupa? Jarang diamalkan. Coba menjadi amalan, menjadi kokoh. Mau tidur, dia membiasakan, terus dibiasakan doa-doanya menjelang tidur. Itu ilmunya akan betul-betul kokoh, karena menjadi amalan. Tapi pernah ikut daurah bagaimana doa-doa harian, pagi, sore, mau tidur, dia jadi semuanya. Terus habis itu gak pernah diamalkan, lupa semua. Lupa semua. Sehingga kokohnya ilmu itu juga karena diantaranya diamalkan. Dan ini akan mengokohkan iman. Yang ketiga, tafakur bi ayatil qauniyah. Tafakur bil ayatil qauniyah, dia merenungkan, mengamati ayat-ayat qauniyah. Ini akan menguatkan iman dia, sehingga akan lebih juga merenungi tentang keagungan Allah. Yang keempat, tafakkur bi mahasini din Islam. Merenungi keindahan ajaran Islam. Sampai Allah tantang. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Wahai manusia, apa memangnya hukum jahiliyah yang ingin mereka ikuti? Apa memangnya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Ini ibaratnya Allah membuat maklumat, kalau orang Jawa bilang ya julek, tahu nggak? Nggak tahu. Julek, apa kalian akan ikut jahiliyah? Apa memangnya ada yang lebih baik daripada Allah? Ini pertanyaan sekali tantangan. Silahkan kalian adakan perbandingan hukum semua yang ada di dunia ini. Bandingkan antara hukum punya Allah dengan semua hukum-hukum yang ada buatan manusia. Kalau mau jujur, lalu silakan buat kesimpulan mana yang terbaik untuk kehidupan. Silakan pelajari dengan objektif, lalu silakan buat kesimpulan. Allah telah tantang, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Alhamdulillah, maka merenungkan mahasin dinul Islam ini penting. Keindahan Islam dalam ajaran akidah tauhidnya, keindahan Islam dalam ajaran ibadahnya, keindahan Islam dalam ajaran yakni akhlaknya, keindahan Islam dalam ajaran ekonominya, keindahan Islam dalam ajaran yakni politiknya, itu akan menguatkan iman kita. Itu diantara penguat iman. Adapun yang akan menggerogoti iman kita sehingga yangkus, bahkan bisa sampai jebol, Yang akan merusak iman kita ada faktor dari diri kita sendiri, ada faktor dari luar. Faktor dari diri kita, satu, kebodohan. Kedua, al-i'rab wa nisyan wal ghaflah, sikap berpaling, laleh, kelengahan. Yang ketiga, irtikabul ma'asi, tenggelam dalam maksiat. Yang keempat, anafsul amarah bisu, mengikuti nafsu yang cenderung memerintahkan kepada keburukan. Ini faktor dari dalam diri kita. Bodoh, ini sumber malapetaka. Bodoh itu sumber malapetaka. Maka dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber atau akar dari segala kerusakan. Semua kerusakan itu tumbuh dari kebodohan. Bodoh tentang ilmu agama, akhirnya amalannya enggak karuan. Karena bodoh tentang agama, enggak tahu tauhid, enggak tahu syirik, enggak tahu sunnah, enggak tahu bid'ah, enggak tahu taat, enggak tahu maksiat. Kebodohan dia tentang perkara ini semuanya, akhirnya perbuatannya awur-awuran. Sehingga bodoh ini sumber kerusakan. Dan tidaklah ada malapetaka yang dijumpai hamba di dunia pun di akhirat kecuali hasil kebodohan. Fala riba an al-jahla asru kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fit dunya wa ukhraw fa wa natija. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan adalah akar dari semua kerusakan dan semua malapetaka yang didapatkan dunia maupun di akhirat itu adalah hasil daripada kebodohan. Yang kedua, kelalaian, kelengahan, berpaling. Lalai dari agama, lengah, dan berpaling dari agama. Berpaling dari agama, sumber malapetaka yang membuat iman dia drop. Berpaling dari Quran, berpaling dari hadis, malah sibuk dengan filsafat, sibuk dengan yaitu ajaran-ajaran manusia, pendidikan moral-moral manusia, berpaling di Quran, Quran dan hadis, ini imannya drop. Iman akan jatuh. Kemudian yang ketiga, yaitu tenggelam dalam maksiat. Itu maksiat itu melemahkan hati, membuat orang malas, sehingga berat. Ibaratnya maksiat itu kayak virus, membuat komputer sulit loading atau lambat loadingnya. Dalam hal ketaatan itu enggak ndang mangkat-mangkat, orang jerantal terus mangkat itu punya. Angop, dolosor lagi, mulet, suwi, sengentani nganti kecuk. Ayo, wow, lambatnya masya Allah, loadingnya lambat. Ini diantara karena dampak daripada maksiat. Yang keempat, mengikuti nafsu yang selalu memerintahkan pada keburukan. Nafsu ini, ikhwan, itu seperti anak kecil, perlu dididik. Nafsu ini akan berjalan seperti kebiasaannya, pembiasaannya. Kalau Anda didik nafsu Anda itu yaitu serius, dia akan ngikut. Tapi kalau Anda biarkan, oh, dia akan menjadi sumber malapetaka, selalu menyeret kepada perkara-perkara buruk. Kalau Anda didik nafsu tersebut, dia sampai bisa tingkatnya itu menikmati kebaikan, menikmati amal-amal iman. Tapi dibiarkan, oh, akan membuat Anda diseret kepada perbuatan-perbuatan buruk. Ini yang berasal di dalam. Yang dari luar, satu syaitan, kedua fitnah dunia, ketiga teman yang buruk. Syaitan membisikkan terus, ngobong-ngobongi terus hati manusia, sehingga betul-betul syaitan menghiasi hal-hal yang buruk, nampak indah, dan membakar syahwat manusia, sehingga orang sering jebol ketika ada syahwat yang mengusik dalam dirinya. Jebol karena syaitan yang terus membisikkan. Yang kedua, fitnah dunia. Sampai tingkatannya ada orang yang mereka tergila-gila dengan dunia. Ikhwan, dunia itu perlu kita miliki. Karena semuanya butuh dunia. Semua urusan akhirat butuh dunia. Salat butuh dunia enggak? Butuh bangun masjid. Bangun masjid kalau bisa yang bagus. Masjid yang adem, anyep, asri. Dengan masjid yang semrowong, kemeringat, gembrobyos, sumuk, kayak diungkep. Pilih mana? Hah? Ya tentu pilih masjid yang nyaman, enak, asri, adem. Sehingga sujud, sholat juga betah. Butuh dunia enggak? Ya butuh. Untuk nyaman, asri. Apalagi kalau di daerah yang panas, butuh AC. Dunia perlu dimiliki. Mau taklim jaraknya 10 kilo, 30 kilo. Berangkang, melaku. Ada kendaraan, butuh bisa pakai mobil, pakai motor. Lebih nyaman, butuh dunia. Haji mau ke Mekah, gak bisa haji dikunceng. Haji mesti ke Mekah, butuh duit enggak, dunia enggak? Butuh. Untuk membangun akhirat ini butuh dunia. Tapi masalahnya, jangan sampai Anda itu kalau cari dunia, bahkan menjadi budak-budaknya dunia. Sehingga bukan Anda yang memanfaatkan dunia, Anda yang diperes sama dunia. Anda diperes habis sama dunia. Baru cari dunia, kerja, azan. Mau sholat, jangan dulu. Stop, jangan dulu, jangan sholat dulu. Saya masih butuh kamu. Diperas sama dunia. Akhirnya gak sempat sholat, gak sempat baca Quran, gak sempat pengajian, gak sempat macam-macam. Ngerti itu tua. Tinggal bau tanah, nyemplung kubur, dan belum sempat beramal apa-apa. Bendino diperasi dunia. Dia diengkok-engkok sama dunia. Sehingga bukan dunia yang dia pegang, tapi malah dia dipegangi dunia. Kita ini kadang ramudeng ki. Golek dunya ngopo ki nganti ramudeng. Golek duit sakake-akehe. Newal sakeh ditumpuk. Arek ngetok ke tuku iman. Lah terus duit dikumpul ke ngopo. Wong yang ngumpulkan nganti jungker jempalik. Kok untuk ngeluarkan duit jadi iman. Sebetulnya duitnya dicari untuk apa? Apa mau dinikmati di akhirat? Rana wong dodol. Wis tutup, warungnya tutup kabeh. Ini manusia kadang-kadang gak paham, gak dong. Dunia itu kita cari untuk memuliakan kita. Memuliakan kita itu kalau di dunia tok, dunianya bisa turah-turah. Punya duit 1 triliun. Terus yang dibutuhkan gue mangan, nyandang, tuku mobil, gawe omah, gue 2 miliar. Wis entek. Terus yang piro? 1 triliun dikurangi 2 miliar piro? Hah? 998 miliar. Gopo harga. Turah ditinggal mati dijadikan rebutan ahli waris. Antum harus punya stok untuk akhirat. Kalau sudah kita pakai untuk dunia sudah cukup, itu mestinya itu untuk membangun akhirat. Bukan ditumpuk di dunia. Ditumpuk di dunia bosok. Nanti kita tinggal mati dijadikan rebutan untuk ahli waris, antum enggak punya apa-apa. Sehingga setar cari dunia itu antum punya niat yang benar. Harus punya target yang jelas dengan mengumpulkan dunia itu. Kadang-kadang saking kemarutnya mengumpulkan dunia, kok kemaruk semangat mengumpulkan dunia sampai ramudeng arek dienggo apa itu enggak jelas arahnya. Umur kita terbatas. Maka fitnah dunia diwaspadai. Likuli umatin fitnatun wa fitnatu umati almal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Kemudian yang ketiga, corona usuk, teman-teman yang jelek. Teman-teman yang jelek. Ini adalah juga akan menghancurkan iman kita. Antum kalau teman-temannya jelek, arahnya mengejit, rasa, kowe, lagi enak-enak, ngobrol-ngobrol sih, nek-neng ngerokok, konconi akeh. Ya, digampangkan dalam rusak meninggalkan kewajiban. Dan digampang-gampangkan tenggelam di dalam maksiat. Maka dikatakan as-sahib, sahib, teman itu menyeret. Sehingga siapa temannya itu yang akan biasa menuntun ke arah seperti teman dekatnya. Maka hati-hati mencari teman. Maka dalam pelajaran orang-orang tua kita dulu, on ada istilah dalam uro-uro Jawa, gimana ya kawan? Wong soleh, ompolono kumpulan. Wong soleh kumpulono kuli, dikauli, bergaul dengan orang-orang soleh. Sehingga kita akan ikut arusnya orang-orang soleh. Teman itu yang sifatnya umum sama yang sifatnya khusus. Teman yang khusus itu kalau laki-laki ya istri, kalau istri, kalau perempuan ya suami. Ini kalau mau cari harus cermat. Jangan cari istri lewat internet. Cari istri lewat biro jodoh. Ini bakal bisa ketipu luar dalam. Mesti harus pakai jalur-jalur yang benar. Jangan cari istri nongkrong di mall. Cari di mall, nyisirnya di mall. Nanti dapat syaitonah nanti. Dapat setan perempuan. Cari ya di jalur-jalur yang benar. Jalur-jalur yang soleh, yang baik. Sehingga karena itu akan menjadi teman yang betul-betul mengiringi dalam kehidupan kita. Salah, ini bisa menjadi malapetaka. Kita sekarang lihat perkataan beliau berikutnya. Dalam hadis ini, ikhwan, al-iman bid'un wasituna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Itu menunjukkan bahwasanya iman itu ini bercabang-cabang. Ada bagian utama, ada bagian yang penyempurna, pelengkap. Sehingga kalau yang pohon itu kalau yang tetel itu rantingnya, yang semplah itu rantingnya, masih dibilang pohon enggak? Masih. Kalau sampai tos yang tugel batangnya, masih dibilang pohon. Tapi kalau sudah jebol akarnya, tamat riwayatnya itu. Agama begitu. Ada orang yang imannya tetel cabang-cabangnya. Dia kadang maksiat, pelanggaran, meninggalkan hal yang baik. sehingga dia cacat, imannya itu cacat. Tapi dia masih punya iman. Sehingga dikatakan mukmin yang fasik. Mukmin yang fasik. Sampai nanti jebol imannya sehingga sudah betul-betul tamat. Riwayat dia sebagai seorang mukmin karena sudah jebol akar keimanannya. Kemudian di sini hadis ini juga sekaligus menerangkan iman itu i'tiqad, ucapan, perbuatan. I'tiqad amalan hati, ucapan, ucapan lisan, qulu la ilaha illallah, perbuatan seperti menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Kemudian pelajaran penting lagi dari ikhwan dari hadis ini juga bahwa di antara cabang iman itu adalah membuat rasa aman di tengah-tengah kehidupan. Iman, aman, amanah. Ini satu akar. Orang yang iman itu pasti kalau berimannya dia akan merasa aman hidupnya. Merasa aman, nyaman. Karena dia bersandarnya kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang diwarnai dengan kehidupan orang mukmin, kehidupannya akan tenang tentram, masyarakatnya akan tenang tentram. Kenapa? Orang-orangnya amanah. Antum kalau punya pegawai yang amanah, tenang enggak kira-kira? Tenang. Ora bakal ngutil, ora bakal nilep, enggak bakal ngini korupsi, enggak bakal macam-macam. Karena dia punya pertanggungjawaban iman. Sehingga apabila unsur masyarakat ini semuanya dialah mukmin, betul-betul kehidupan itu aman. Sangat aman. Karena mereka masing-masing amanah. Yang pemimpin amanah dengan kepemimpinannya, yang rakyat amanah dengan rakyatnya, orang yang kaya amanah dengan kekayaannya, yang miskin juga amanah dengan kemiskinannya. Sehingga masing-masing mereka betul-betul berjalan sebagaimana keadaannya, sehingga membuat orang dibuat tenang, tentram. Antum kalau diutangi orang, sasa sekarang itu sering dagdikduk atau ayem. Hah? Sekarang ini kalau orang kita ngutangi orang, itu koyok ngecol ke duit hilang. Itu karena kalau sudah ngutangi orang itu, nagihnya itu kayak orang ngemis. Kadang malah disaur padu, rampung. Ini akhirnya orang malas ngutangi. Yang hutang tidak amanah. Tidak amanah. Di zaman ini, ibaratnya ngutangi itu kayak kangen. Ibaratnya kangen itu utang merah. Karena yang utang ini masya Allah amanah. Amanah. Sehingga betul-betul orang dibuat nyaman. Orang dibuat nyaman. Kemudian dibawa terangkan oleh beliau di bawah ini, baca. Ayo. Telah meringkas hampir sebut di dalam kitabnya Fathul Bari. Sesuai keterangan Ibnu Gibran, beliau berkata, cabang-cabang ini terbagi dalam amalan hati, lisan dan badan. Ya, waqad laqasal hafiz fil fathi ma aradahu Ibnu Hibban biqaulihi. Al-Hafidh Ibnu Hajar telah meringkas dalam kitab Al-Fathul Bari apa yang dibawakan Ibnu Hibban dalam perkataannya, inna hadhis syu'ab tatafarraqu min a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan. Cabang-cabang iman ini, sesungguhnya cabang-cabang iman ini adalah percabangan dari amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Jadi cerita kita terangkan bahwasanya iman itu ada ucapan lisan, anggota dan keyakinan hati. Cabang-cabangnya banyak. Amalan hati bercabang-cabang, amalan lisan bercabang-cabang, amalan anggota badan bercabang-cabang. Itu akan diterangkan di dalam yaitu pembahasan poin-poin berikutnya di bawah ini. Kita pelajari insyaallah pada pembahasan yang akan datang bismillah. Tadi disebutkan bahwa agar ilmu tidak mudah lupa itu diamalkan. Terus untuk ilmu-ilmu yang seperti definisi iman, faktor-faktor peningkatan iman, dan ilmu yang berbentuk rincian lain itu, cara mengamalkannya bagaimana? Cara mengamalkannya ya yang bisa diamalkan dalam tuh amalan. Kalau definisi itu ya hafalan, definisi, kesimpulan. Tapi kan tahu iman itu amalan, ucapan lisan, kemudian amalan hati, amalan anggota badan, mesti tahu. Kemudian dia mengamalkan, oh cabang-cabang iman, kalau saya mukmin itu mestinya membuktikan cabang iman dengan lisannya, perbuatannya, i'tiqadnya, itu masuk iman. Pasti akan hafal juga. Iman itu menuntut perwujudan yang seperti itu. Agar ilmu itu tidak mudah lupa. Yang tidak melupa diantaranya disampaikan, mengajarkan. Ikhwan, diantara cara kita untuk menguatkan ilmu, belajar ilmu untuk diajarkan. Belajar ilmu untuk diajarkan. Antum beda belajar hanya sekedar untuk pribadi dengan belajar untuk mengajar. Catat, harus paham. Nanti ketika diajarkan, jundet. Apa maksudnya ini? Mesti antum akan cari bagaimana paham betul-betul. Sehingga cuek, sehingga paham. Sehingga beda antara antum belajar hanya untuk pribadi dengan untuk diajarkan. Sehingga bagaimana betul-betul antum faham persis dan bisa mengajarkan dengan cara yang lebih mudah lagi, mungkin antum mengajarkan pada orang. Sehingga ibaratnya tenaganya akan, energinya akan berlipat-lipat dalam menerima ilmu. Sehingga akan lebih siap untuk menerima supaya dia bisa mengajarkan. Kalau ulama zaman dulu, kalau dapat hadis itu bagaimana bisa menyampaikan pada orang lain? Sampai terkadang punya budak, budaknya itu langsung diajari riwayatkan hadis, mudeng ra mudeng karmu, pokoknya dia meriwayatkan hadis. Itu untuk dia dalam rangka yaitu menyampaikan apa yang dia dapatkan. Pokoknya berusaha untuk dia bagaimana mengajarkan ke istrinya, ke anaknya, ke temannya, ke siapa, sehingga pokoknya bagaimana cara mengajarkan kepada orang lain, sehingga mencarinya pun juga tenanan. Karena gak mungkin akan bisa mengajarkan kecuali kalau dia paham betul tentang permasalahan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu ya kawan, cukup. Kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.